إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله، telah lama beredar di tengah masyarakat kita kabar tentang angkernya jalan tol, khususnya tol Cipularang, sebuah tol panjang yang menghubungkan Jakarta, Bandung, dan juga berbagai kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Konon kabarnya, di kilometer tertentu sering terjadi keanehan-keanehan yang tidak jarang berakibat pada kecelakaan pengguna jalan tersebut, bahkan merenggut nyawa banyak orang, termasuk yang dikenal, yang dipopulerkan di antara korban tersebut adalah istri salah seorang yang dikenal di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Benar atau tidaknya cerita-cerita keangkeran yang dianggap sebagai penyebab kecelakaan di jalan tol Cipularang bukanlah maksud khatib untuk ikut berpolemik dalam masalah ini. Hanya saja yang perlu dipahami jemaah rahimakumullah, cerita-cerita tersebut sangat mungkin benar-benar terjadi dan telah dimaklumi bahwa cerita-cerita yang serupa juga terdapat di tempat-tempat yang lain. Sebab hal ini sudah menjadi metode, sudah menjadi modus operandi para syaitan, setan dari kalangan jin, untuk menyesatkan manusia, yang metode ini sudah mereka gunakan dari masa ke masa. Kalau ini sedang diarahkan kepada Allah, adapun tujuan utama syaitan menggunakan metode ini atau dengan hal-hal yang seperti ini adalah agar manusia tergoda untuk melakukan dosa yang terbesar, dosa yang dapat mengekalkan pelakunya di neraka, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, di dalam isti'adzah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka. Tujuan syaitan menggunakan metode ini agar manusia terjatuh pada perbuatan syirik. Di antara bentuk kesyirikannya adalah manusia meminta perlindungan kepada setan-setan penunggu atau penguasa tempat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwasanya ada beberapa orang di antara manusia minta perlindungan kepada beberapa kalangan dari jin. Maka kata Allah, jin-jin itu menambah bagi manusia dosa dan kesalahan. Al-Qumin tidak dimarahimakumullah. Al-Iman Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau tentang ayat ini, bahwa apabila kaum musyrikin di masa jahiliyah, ketika mereka mendatangi suatu lembah, atau ketika mereka mendatangi tempat-tempat tertentu yang dianggap angker, apakah itu di daratan, di lautan, atau di tempat-tempat lainnya, maka musyrikin di zaman jahiliyah mereka meminta perlindungan kepada jin penguasa tempat tersebut. Dan ini merupakan kebiasaan musyrikin di zaman jahiliyah. Jemaah dan jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa kaum musyrikin di zaman jahiliyah mereka meminta perlindungan kepada jin penguasa suatu tempat. Itu setelah ditakut-takuti oleh mereka, setelah ditakut-takuti oleh syaitan yang mendiami tempat tersebut. Dan ternyata jemaah, ketakutan manusia ini dimanfaatkan oleh syaitan sebagai metode untuk menyesatkan Bani Adam. Padahal jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa pada awalnya setan dari kalangan jin mereka juga takut. Takut dengan kedatangan manusia di suatu tempat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, beliau berkata, "Kana al-jinnu yasraquna min al-insi kama yasraqu al-insu minhum aw ashad." Dahulu jin mereka lari dari manusia. Jin pada awalnya takut kepada manusia. Mereka lari dari manusia karena takutnya. Sebagaimana manusia lari dari jin, bahkan manusia lebih takut lagi sekarang. Wa kana al-insu idza nazalu wadiyan harada al-jinn. Ketika manusia mendatangi suatu lembah tertentu, maka jin yang ada di lembah itu pun pergi lari meninggalkannya. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh manusia yang baru melewati lembah tadi, pimpinan kaumnya, sayaqulu sayyidul qaum na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi. Lihat bodohnya dia. Padahal dikabarkan bahwa jin yang ada di lembah tadi pergi karena takut. Tiba-tiba saja pimpinan kaum yang menempati lembah ini berkata, "Na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi." Kami berlindung dengan penguasa, jin penguasa yang menghuni lembah ini. Faqala jinnu, maka jin pun berkata, "Narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum." Kami lihat manusia takut kepada kita. Ya. Oh, ternyata manusia juga takut kepada kita. Sebagaimana kita takut kepada mereka. Nah, ketika jin-jin ini mengetahui manusia memiliki rasa takut kepada mereka, mulai jin-jin ini mendekat, membaur, dan menimbulkan fitnah dengan berbagai macam metode yang mereka gunakan, diantaranya dengan kesurupan atau semisalnya. Kalau pilihin sidang Jum'ah, rahimani wa rahimakumullah, maka jelaslah bahwa keangkeran suatu tempat bukan karena adanya kuburan atau adanya makam-makam tertentu. Bukan pula keangkeran suatu tempat karena adanya arwah gentayangan, arwah penasaran yang meninggal secara tidak wajar di tempat tersebut. Bukan itu. Seperti yang berada di tengah masyarakat kita. Ketahuilah, isu semacam ini adalah tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Minimalnya, kalau manusia atau sebagian orang sudah berkeyakinan dengan keyakinan yang batil, yaitu keyakinan bahwa orang yang sudah mati ruhnya bisa gentayangan lagi di dunia, atau bahkan orang yang sudah mati ruhnya bisa memberi manfaat atau bisa menyeberatkan seseorang, maka target syaitan terpenuhi. Apa itu? Minimal akidah orang yang mempunyai keyakinan semacam ini sudah rusak. Na'udzubillah. Jazakumullahu khairan wa rahmatullah. Padahal sangat jelas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah bahwa ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia itu hanya memiliki dua keadaan. Apakah dia mendapatkan nikmat kubur ataukah dia mendapatkan azab kubur? Demikian pula orang yang sudah mati tidak dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat atau bahkan menimpakan bahaya kepada seseorang. Kalau kuning sidang Jumat rahimakumullah, minimal ada 6 kesyirikan yang tersebar di tengah-tengah sebagian masyarakat kita sebagai hasil dari metode yang digunakan oleh syaitan, yaitu menakut-nakuti manusia di tempat-tempat angker. Apa di antaranya? Bentuk kesyirikan akibat metode dan ulah para syaitan ini dari kalangan jin. Yang pertama, mengakibatkan manusia sebagian mereka terjatuh dalam syirik, yaitu syirik dalam hal doa dan isti'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada selain Allah. Di mana dalam hal ini sebagian orang meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada syaitan, jin penunggu suatu tempat. Misal sebagian di antara mereka berkata, "Mbah, permisi, saya mau lewat. Tolong jangan diganggu." Atau ucapan semacam ini, atau semuanya dengan ini, adalah memohon perlindungan kepada jin penguasa tempat tersebut, agar dilindungi dari mara bahaya. Jelas, ini bentuk kesyirikan dalam hal isti'adzah. Yang kedua, metode yang digunakan oleh syaitan semacam ini mengakibatkan sebagian orang-orang jahil syirik dalam tawakal, yaitu bergantungnya hati mereka kepada selain Allah, bergantung dalam perkara yang sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah semata. Dan dalam hal ini tawakal kepada syaitan dalam meraih suatu keselamatan dari bahaya di jalan. Yang ketiga, syirik dalam khauf, rasa takut. Yaitu takutnya seseorang kepada sesuatu dengan keyakinan bahwa dia dapat menimpakan mudarat. Padahal setan-setan itu sedikit pun tidak mampu menimpakan bahaya kepada manusia kecuali dengan izin Allah. Maka takutlah hanya kepada Allah. Yang keempat, mengakibatkan sebagian mereka jatuh ke dalam syirik, yaitu syirik dalam raja, kata harap, di mana mereka mengharapkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah semata, yaitu mengharapkan perlindungan dari jin setempat yang sebenarnya tidak mampu diberikan kecuali hanya oleh Allah semata. Yang kelima, taqarrub, mendekatkan diri kepada syaitan. Kesyirikan dalam bentuk ini sangat beragam dan luas. Terkadang jemaah, apa yang mereka lakukan untuk mencari keselamatan, yaitu dengan melakukan penyembelihan atau dengan memberikan sesajen berupa macam-macam makanan untuk disuguhkan kepada jin tempat tersebut, jin penguasa di tempat angker tadi, sampai-sampai di tempat tertentu justru manusia atau anak manusia dijadikan sebagai tumbal untuk syaitan. Na'udzubillah. Sedangkan yang keenam, syirik dalam hal rububiyah, yaitu mereka meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat, bisa menimpakan bahaya atau menolaknya. Kalau kemudian sidang jumat rahimakumullah, lalu bagaimana? Bagaimana cara menghadapi setan pengganggu di tempat-tempat angker itu? Jawabannya adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama mentauhidkan Allah dalam 6 perkara yang sudah tadi disebutkan. Mentauhidkan Allah dalam 6 perkara. Ini hanya berdoa kepada Allah, hanya meminta perlindungan kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya takut kepada Allah, dan seterusnya. Dengan tauhid, seseorang akan terlindungi dari segala macam bentuk gangguan syaitan. Dan juga dengan tauhid, seseorang akan selamat dari segala makar syaitan di dalam upaya mereka menyesatkan manusia. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Jemaah dan jemaah rahimakumullah, Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam, beliau secara khusus telah berpesan kepada kita agar meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu doa. Sebagaimana dalam hadis Khawlah binti Hatim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Jika nazala ahadukum manzilan, falyakul, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian mendatangi suatu tempat asing, hendaklah dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Apa keutamaannya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tinggal di satu tempat, dia membaca doa ini, فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ. Iya. Siapa yang membaca doa ini tadi, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakannya, tidak ada yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jemaah rahimakumullah, doa ini tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, juga dianjurkan untuk dibaca di dalam memohon perlindungan kepada Allah, bukan hanya dari gangguan syaitan, bahkan dari gangguan makhluk-makhluk Allah yang lain, bahkan dari binatang berbisa apapun bentuknya, atau bahkan dari binatang buas. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, tadi malam aku disengat oleh kalajengking. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu ketika sore membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, artinya dijadikan sebagai zikir sore, kalau kamu baca tadi sore, niscaya kalajengking itu tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini sebagai dalil bahwa doa ini bukan hanya untuk melindungi diri kita dari gangguan syaitan, tapi juga melindungi kita dari pengaruh binatang, binatang yang berbisa atau binatang buas. Jemaah rahimakumullah, demikian juga disunnahkan untuk membaca doa memohon perlindungan kepada Allah terhadap anak-anak yang kita miliki. Memohon perlindungan kepada Allah agar anak-anak kita dilindungi dari gangguan jin, dilindungi dari gangguan syaitan, dari binatang berbisa, dari penyakit ain, yaitu mata jahat orang yang hasad. Sebagaimana diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperlindungkan Al-Hasan dan Al-Husain kepada Allah dengan membaca a'udzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari gangguan syaitan, dari binatang berbisa, dan juga dari mata yang dengki, atau bahkan dari segala macam bahaya. Dan beliau bersabda kepada Al-Hasan Al-Husain, sesungguhnya bapak kalian berdua, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau juga memperlindungkan Ismail dan Ishaq dengan doa ini. Ayat ini sidang jemaah rahimakumullah. Adapun secara umum masih banyak doa-doa yang dapat kita baca untuk meminta perlindungan kepada Allah. Jika seseorang belum mengapainya, maka boleh. Boleh bagi dia untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah dengan bahasa apa saja yang dia ketahui, yang mudah dia ucapkan. Tentunya harus disertai dengan sikap tawakal dan mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jemaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, doa dan tawakal kepada Allah serta disertai usaha maksimal, ini sudah cukup. Sudah cukup untuk selamat dari berbagai macam bahaya yang mengancam dirinya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Karena itulah jemaah yang diajarkan oleh syariat agama kita yang mulia ini seperti itu. Sehingga jemaah tidak perlu membunyikan klakson ataupun minta permisi kepada para jin yang mendiami jalan tertentu atau tempat tertentu. Apalagi sampai memohon perlindungan kepada mereka. Agar diselamatkan dalam perjalanan. Karena perbuatan-perbuatan semacam ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kesyirikan tentunya ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan musibah kecelakaan yang dialami oleh sebagian orang tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin di mana mereka berada dari segala macam makar upaya syaitan di dalam menjatuhkan mereka atau menyeret mereka kepada berbagai macam bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya.